Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannakum. Ini diterangkan tentang sumpah setan teng pangeran. Ini jambak ibadah ini sabna manusia. Wala atakhizanna min ibadika nasiba mahfudha. Mesti kalau ngambil jatah hamba-hamba ini jenengan, insyaallah disesatna. Setan matur malih teng pangeran. Wala udillannakum lan bakal nyesatna ingsun. Rum ibadaka. Kawulane jenengan dimben tak sesatno. Anil haqqi sangi hak. Anil haqqi sangi hak di waswasan iklan waswas. Waswas yang terkenal di contoh Nabi. Jadi, seorang mukmin misalnya hadza khalaqahu langit sing gawe Allah, bumi sing gawe Allah. Paman khalaqahu terus sing gawe Allah sapa? Iku fa idza wajada dzalik falyata awasillah. Mpun terusik ngoten niku mpun langsung istiadah billah. Terus mikir mpun. Setan. Adil hati sang hati waswas hati kelan waswas. Wala uman yang nagumlan bakal ngekei angen-angen siro, angen-angen insur. Hum en ibadah kan. Kulo bakal ngekei mereka angen-angen. Soro sani berfantasi, macam semacam. Ulki tegese numi bano insur si kulubi, mendalam hati ini ibadah kan. Yang senungi bakna tulal khayat yang panjangnya umur salah ketubat dindin di sumber naik umur menjadu wa'an la ba'salan orang-orang ba'atik mojib wa'ala khisab lan orang-orang khisab mojib semua itu lebih gampang wa'ala amuran nagum lan ini bakal merintah insun umur ibadah tak perintah fala yubat dikun na'adzat al-tanam mongko bakal temen ngetok menandanya. Yang pasti buat ngetok menandai, kalau biasa tadi menandai. Maka bentuknya buat ngetok ngetok. Ya tok, nah terus ngetok sopo. Fala ibad tikudna, mongko yakti ini bakal ngetok. Ngetok sopo, ini sopo ngakeh memiliki. Ya tok, nah adzanal an'am, hukinya biro-biro rojo koyo. Bakat fu ila dalika, lan teman-teman dilakoni ku dalika mungkon-mungkon ubati. Ngetok bil kahair kan kewan kahair. Kahair untuk yang dipersembahkan kan di berholo. Itu ditandai dan badan disembelih badan tikam. Wala amuran nagum lanyak tine bakal perintah insun hum ing ibadaka. Fala yuhoi yirun namo koi tine bakal ngubah sopo ibadaka kol kawwa ing kedadiannya Allah ing tatanannya Allah. Aidina mutikisi agamanya Allah. Dan setan selalu muji-muji iben wong merubah ketentuan Allah. Kalau kau wong mesti ini bener batin. Kita seri keliru yang itu disurati. Wong kalau kau wong artinya dina. Ini terus santai anyaran. Kalau kau wong ya makhluk ya sabo. Allah ya makhluk ya Allah ya makhluk. Wong kalau kau wong artinya apa? Dina. Ini jurah umum. Jurah umum itu tidak ada butang. Kau kata suwini bil kauli bil asmi saniki khalqawu aidina yang akhirnya mereka merubah tatanan agamanya Allah bil kufri kelan kafir wa akhida wa ikhla lima lan ngalalo perkara hurima kan den haram no apa ngalalo barang sing haram no wa tahrimi malan ngaram no perkara ukhila kan den halal no apa wingi pun matur semua bentuk maksiat pada titik tertentu punya argumentasinya sendiri. Kalau ini matur menyangkut APB gitu. Ini undang-undang anti pornografi porno aksi. Nanti itu ada komunitas harus kembali. Dan orang itu nggak bisa bayangkan tanpa pornografi itu karena sudah jadi aset negara yaitu wisata. Akhirnya empat perimbangan ekonomi nanti bisa saja itu benar-benar nggak rasional ya, undang-undang itu diterapkan. Ya, akhirnya dihalalkan. Dengan kalau balik-balik matur, maksiat mesti gue sirik. Karena orang gak bisa membayangkan ekonomi tanpa wisata. Nah, wisata gak bisa dibayangkan tanpa pornografi. Enggak lebih pada titik ekstrim NKRI. Pokoknya Bali itu sekarang ngancam kalau undang-undang pornografi itu diterapkan, mereka mau memisahkan diri sama Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terus akhirnya paling buanter ulama itu hanya punya fatwa akhafu dororan, wah daripada Bali Rian Jaya metu ke Indonesia atau rasa metu. Nek rasa metu mudah-mudahan ora sakit terapno. Nah niku masalah-masalah fikih sing mboten ngarep bar nganti kiamat. Ya. Jadi satu maksiat mesti di logikanya sendiri. Lah logika itu sing di seno setan supaya orang itu ikhlas di makhrimah wa tahrimah ukhilla. Mulane hati-hati setan. Wa may yattakhidhi setan. Waman di sapa nih wong nyatah itu ngalap sopeman asetona ing setan ngalap walian ing wan setan digalap jadi kekasih ya tawal lagi tu kese malek no sopo wong gue setan nanti masuk ke malek no mendewakan waiti ulan toat sopeman ing setan min dunilah kelawan tambo libat no agama ni opo ayu diri kita boleh ngeliat pas no opo fakat khasiro khasiro namu pina moga teman-teman ketun sopo wong kusronan klan gedon mubinan ikan jelas bayi nanti keseingkang jelas lima sirihi setan itu aja kenal setan itu setan itu ngerti, setan itu rana popo cara orang sufi berlebihan, setan itu hebat ya jiwa jeredam, jadi gudu manusia ya jiwa jeredam saking popo setan itu hampir cara versi sufi itu hampir gak tersisa orang kecuali tahu digodoh setan. Saja ini setan itu tidak se ekstrim itu, buatan bahaya. Mana ini cara Quran itu, setan piambak zaman matur teng Allah badhe godho kawulan itu tetap sering mitisna illa ibadah kami humul mukhlasin. Kecuali hamba jinan sing ikhlas. Terus bagian ayat ketika setan bersumpah kepingin godho anak Adam ngendikan wa ta'ala inna ibadi laisa laka alim sultan kawul aku sing ikhlas, kuwi tetap reson godho. Artinya ngaten mbok sekali-kali kita itu berpikir sing mari kegodo setan ora ikhlas. Bukan berarti ikhlas mungkur. Selesai masalah itu mulai pertama nih setan pun ngendik setan ya apa pun mulai pertama janji itu pangeran itu ila ibadah kan ngumpul ikhlas kecuali kawulane jenengan sing ikhlas. Bahkan ketika setan sumpah-sumpah saking napa? Sumala'atian nagum min baini aidihim nggih wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama dari setan kula tetep godho Bani Adam sangka arah ngarep nduri sumal ati ana guno mimpin aitihim wa min khalfihim terus wa an aymanihim wa an sama ini godho mulai kok ngarep kok nduri kok kanan kok iku ketika ana Allah setan iku bodho. Kowe jare canggih kok bodho. Mergo cara setan iku wis berarti semua arah digodho. Kowe niku ngak. An aimanihim bukan sama ini. Soale ngarep ku. Terus jare wa taala kowe iku bodho. Kawula aku ono sing duwe arah sing kowe ora iso bodho. Ngene iku arah dhuwur kok bisa. Iku arah dhuwur iku wong sing ta'aluk be Allah, ta'aluk be Allah. Bisa wong sing tador. Kuwi mulai awale setan niku gak terpikirkan. Ono kawula-kawula anak Allah sing uripe mau ta'aluk be pengiran. Jadi yang berbeda kuda setan itu berarti raikah. Yang berbeda, gampang. Yang berbeda setan itu berbeda di kuda, raikah sana gampang. Orang mutu. Ini banyak nih waktu. Yang pertama setan itu nanti matur ila ibadah kami humul. Sebagian riwayat, sebagian Quran ini istilahnya inna ibadah ilai salah ka'alihim surta. Kau laku tenang. Ini aku ngomong sing ikhlas. Itu orang di kuda setan. Nah, anak versi sufi yang ngomongnya kitab-kitab sing dimengerti tangkang anu rada disuruh tuna sikin atus nopo lu ekstrim. Mane populer cerita ki versi so nanti bareng cerita no ki nopo versi so. Mau versi sufi itu versi kitab-kitab itu versi so kitab muridnya sudah saking tope udah nih tommy ber muridnya sudah wis tommy ber kafe kemudian tope setan godo tak kuat di godo zino vulgar kayak so di godo minum kayak so dia ibu nyapu. Jadi setan pinter. Yang paling seneng lu lembut. Setan boleh uang paling ahli paling menarik. Orang budikan. Mbak no dia ramai. Akhirnya waktu rekayasa setan sinjangi dia bapak ini mbak no itu dia. Gambaran ini kan dulu. Mbak no itu sakit ya. Tambah no itu budi-budi buat nama. Yang terkenal dengan mandi jenengan. Nah ini kerja kan dia yang tertarik mengurung. Tuhan akhirnya tuhan sesuai ke pertama sih sesuai ini setengah kecoba kalau ini kecoba nanti akhirnya cerita ini dia sampai sini Bareng sampai zino. Di ini sen mati. Jadi pasti lebih dari zino yang mati. Itu masalah-masalah yang dibakas memiliki hidup. Hati-hati rekayasa ini setan sudah mati. Toatun di suratil masyiat atau masyiat di suratil toat. Mulai dia nak bercipta-cipta ngotot itu pada. Nah versi sebagian cerita ni minum dia. Ceritanya ni wonten abid. Nah ni tentang kitab-kitab kan kata tentang imajinasi seorang abid. Setan itu saya bawa mondo. Ditandingi ya. Misal kiai ini sudah hasil terrokaat itu ni 10 rokaat. Kiai ini foto sedina orang dina ni foto terus. Kiai ini kal. Kamu macam tu, sebab aku kalah. Melek ya kalah, ibu saya kalah, patah lagi kalah. Ini tu ya. Pulau Lumba kiri maksiat pulau, tuan buatin sakit buatin ibadah. Jadi mana tu? Sebenarnya itu masih intinya setan gerasa. Nak main ibadah kalau aku tu tahu mati ya. Nah maksiat tu, Zino eksperimen. Mata ini wah ekstrimum. Ini kerjain kepala, mabur. Lepas kita nyata, maksudnya orang tenan dengan kita, bukan tenan bodoh. Agar bodoh ni malu je ni bodoh ni, betul gula. Jadi kan mabur lah. Agar mabur. Mabur. Sing Joko mu itu. Mungkin setengah jam puji no. Bang, berkau setengah mah. Jadi mulai mabur kan jadi. Barang pun dino karena terjadi perebutan antar ngomong nakal teng berminuman mabuk. Mati ini dia. Dan pun sempurna di sana. Jadi mabuk dino mati ini. Padahal ngoten diterusno ceritane setan. Setan itu bisa membebaskan itu. Nah, dia ini belum sujud ning setan. Akhirnya mata sajitan di setan. Mas mati sampai dalam badan setan. Ini cerita-cerita tentang kitab itu kuat. Betapa rekayasane setan itu sejati. Tapi cerita ini bener, jangan nonton lagi. Tapi cara pulang cerita ini kurang bener. Artinya kurang bener itu, sengarang itu keliru. Jadi aku repot mau ngarang ke ahli Quran itu keliru. Misalnya ngeten, tak duduk lagi keliru nih. Jelas keliru. Berapa nak? Ngalim pulau, agak rasa salah ya, ben. Ini tersalah ini. Kita pun dimulai cerita muridnya sudah awi semua berkabar. Ya ini terkenal. Ya banyak terkenal, ben muridnya hati kurang jamin sampai ke setan. Itu jangan penting gue ikhlas ya. Gimana? Lo lalak kiai itu di sepati ikhlas di kudu setan. Keliru cerita itu. Mereka setan siapa yang koran ilah ibadah kan umur mengkhlasin. Soalnya saya kan nonton kiai terkenal bodeh zino. Sangat wakil. Kiai itu bangun kok zino. Lo, orang hubungannya cara pengiran. Di pengaruh itu rauh kurang tak cara pengiran. Ini aku rumahku minta woi. Yang kemarin nyesal kan salam dia cara berpikir. Aku suaka santri suaka kok selingkuh. Iya, kok bisa terjadi? Cangkemmu orang hubungannya. Iya betul. Jadi kitab itu keliru mergo apa? Betapa godane setan canggih. Wong sing murid akeh iso kegodho. Bener ana hubungannya. Iya betul. Kan dene janggal mergo murid akeh kok di. Aman golek teng Quran-Quran ketika setan sumpah abdi godho anak Adam kan tetep wis muni ila ibadah kan lumur. Artinya apa? Maksudnya setan itu tidak se-ekstrim itu. Berarti gampangannya ngomong ibadah pas orang-orang kan gampang kan. Yang mari sampai janggal kaya gede terkenal santri nasi kok janggal. Kok korupsi? Mari sampai janggal kan. Nah yang ini bener, yang ini kan biasa. Wong tak kok korupsi kan kaya itu. Wong tak kok korupsi. Ya tak apa ya bener, orang tak kok korupsi biasa ya. Nah mulanya ya, ilmu itu kudu dinalar. Nah nalar tidak ukur andi. Lagi misalnya, kaya bersusul takwa kok jino. Ah jino rata takwa, lebar kan. Semari rumus janggal kan kaya dia rumus dia. Wong sehebat iku terkenal meridaknya kok jino. Mungkin cara Quran. Orang hubungannya. Ya betul, artinya besar itu tidak manipun anis jino. Tidak penghalang dari jino. Sing iso ngalangi godane setan, nopo eh. Nak santri ditangi, aduh dia gede nama macam dia korupsi. Nyesal, umat di piye Islam dia canggung, Muslim tapi piye malah si rusak Islam bergono dia ikut. Hahaha, terawat malah enak. Oh Islam ramo apa? Kalo nanti tanggut di tengah kampus, tak apa banyak dia yang korupsi itu gimana? Sama nyesal, nyesal. banyak kiai yang tokoh-tokoh Islam yang akhirnya selingkuh zina itu gimana? Sama nisa-nisa. Terus umat gimana? Ya akhirnya dia itu jatuh. Ya, itu berarti Islam itu benar. Berarti kuat Quran ketimbang kiai. Umat itu sadar betul nak zina itu haram, korupsi itu dosa. Kiai gede sundel langit nak zina jatuh. Itu menunjukkan umat ini imannya sudah benar. Itu iman nak zina itu fahsyata wa matta wa sa'ah. Sehingga apapun kultusnya pada kiai itu sekali zina tenang saja. Itu berarti benar. Iman umat itu benar. Dia betul. Senyata sampaian, berdosa akhir kiai itu misalnya sampai saatnya wajar bacaria. Tapi berarti itu menunjukkan Islam, umat Islam sudah benar cara iman itu luwes kuat. Dawa wala tabrabu zina inna bukan apa hasyatam bangsa wa sa'ata bila. Ketimbang kultus itu sen umat Islam masih bayar. Anak ngene itu aku resah. Berhubung sing dino kiai atau tokoh gede. Wah, khusus itu kelainan nih, umatnya kelainan kayaknya, jadi itu masih baik gitu. Jadi ini jenenge Islam itu kan uang haram dino. Nah, selagi dino itu masih satu hal sing tabu, dan ketika dipraktekkan orang itu jatuh ya apa? Nah, kecuali fitnah, fitnah kan sing dosa sing fitnah, jadi terjadi hadis ini. Misalnya rukun dituduh dino, sing salah kan sing nuduh orang dino tenar. Lainak rukun dino tenang, yang salah rukun yang udah tetap salah, pak. Tapi pak saya udah. Cara pegi itu udah nyata lah, kok ini rara dewe kan tentu hukum itu, kalau tidak pegi udah hukum lucu. Masih pakai baru paham ya, jadi cerita-cerita tentang setan di kitab tata tawaf itu keliru kabeh, artinya keliru rasa gue jiruk-jiruk namun gue cara Qur'an ya cara Qur'an itu sing setan pantangan itu gue doang ikhlas jadi misalnya kayak gede pengaruh gue wagem gus itu orang pengaruh gue, berarti pengaruh gue tetap setan jodoh selama tidak lah terus hukum Qur'an ya. Ini gue mesti uang iman muspar. Nah itu kita harus disambar iman semaruh. Iman semaruh misalnya itu Salim Mustafa itu zina. Uang semangat ngaji di Mustafa. Uang santri kok zina. Kerunak, kerunak, kerunak, kok zina. Jembatnya kok sama. Terus noal. Noal zina dikait tau. Jembat sampai kerunak, kerunak, jembule doyan. Itu jenisnya iman separuh. Padahal Quran masih memberi kesempatan ilaman badala pesnam badal suhid. Lha iku sing kita ponis mesti salah ten iku. Mengene kula nu ngajarno santri wajib iman bil Quran ku gak oleh separuh. Ora boleh nak ngono dibadin wa nak buru dibadin. Lha nggih kalau kita fair kan ayat tentang dosa kan waladina una ma wa dilan akhir. Wala itu nunan nafsalati khatam wa illa fil haq wala ya. Orang-orang baik itu yang tidak sirik, tidak bunuh wala ya. Wa ma yafal dzalika ya qa asama. Yudo akhlul adzab ya wal kiamat wa yaqtu fihi. Orang melakukan itu ning neraka selamanya. Banyak ludi. Tapi kan aku iman tenang di Quran kan kita terus no ilaman taba wa amana wa amila amalan solihah. Allah kayu berdiri buat saya adhi. Kecuali wong sing iman dan tobat wa amila amalan. Jadi saat kita benci orang yang zina, harusnya juga masih menyisakan satu istilah ilaman taba. Nah, itu tapi karena kita ini ada sentimen kebencian, berhenti dok. Ya ikut zina. Ya ikut korup. Harusnya sama juga meneruskan. Enak menawis tobat. Tetap menawis ilaman tak. Mereka sekali tobat dan baik tetap jawab Allah faulah ika ibadil wa sayyatim khasanah. Langsung digenti sayyai jadi khasanah. Ini itu masalah-masalah yang minum berbakti dan aku berbakti. Mereka akhirnya ilmu paling buruk, ilmu tasawuf. Ujung-ujungnya orang hukum orang harus hadir nafsu. Terus rapati cocok, rumuzi, nasuh, nangis rakaru. Rakaru pak. Iya bet. Ya podo wis rapati seneng rungu di prestasi ya khasute ra karo. Nah, wujung-wujunge ilmu mesti to. Hadun nafsi be ora hadun. Iku ayamu manis be kitab buah kita buah mbah. Wes elek. Mungkin pancen niku kisah nyata ya. Zaman si Ibn Ali perang di Muawiyah itu keyoke gara-gara ngono. Ketika Ali perang di Muawiyah itu bertahun-tahun. Ali ku kalah itu sederhana. Pas pasukan Ali di Muawiyah itu tempur. Muawiyah itu pinter, dan Ali itu orang alim tapi rapati roh strategi. Muawiyah itu yang pinter, Ali strategi. Semua pasukan yang mengangkat Quran, mushaf itu tinggi ini ujung panah. Dua, pas tengah perang. La hukma illa billah. Ora ono Ali, ora ono Muawiyah. La hukma illa billah. Hukum tertinggi kita kita punya. Ora ono hukum kecuali wa Allah. La hukma illa billah. Pasukane Ali langsung meletakkan pedang. Jadi Ali tetap serang. Nak jenengan tetap mutus perang, malah jenengan tak pateni. Wong karuan mereka sudah siap takdim di kitab billah, yaitu menganggap Quran keputusan tertinggi. Nak jenengan mutus nyerang, jenengan tak pateni. Akhirnya Ali ya sudah. Barang wes jebule. Karena mereka sing ngangkat kitab buah, mereka terus sawangane sing layak mimpin. Iki eling-eling rugi omonganku. Jadi kebenaran akhirnya jadi setan itu. Terus hari itu akhirnya saya tidak ngerti. Terus terkenal akhirnya saya jadi dawuh kalimat tuh khas dan uri dari hal batin. Kalimat itu bener, laku mak ilalilal kalimat yang ben. Tapi uri dari hal batin. Hati ini yang bosok. Kau gede mau zina bener, yang gede zina cara pengiran indah ukara pas jatuh. Tapi kau gede mau ikut hati bosok, mereka cara pengiran jauh lebih aman. Tahu buang kitab Quran diangkatlah hukma ilalillah. Kesannya kan kita itu ahli Quran, ahli takdim di kita. Padahal kita yang menulis markai. Paham? Artinya markai yo kita setelah meninggal itu rawan salah meneng. Kaya Ali rawan salah meneng. Muawiyah yo rawan salah meneng. Tapi sama ada Ali yang salah. Jadi kok cara kau tukaran kau santri ini, terus kau mending ini. Wah saya ingin ini. Rasa nuruti pendapatmu, rasa ini pendapatku. Tapi yang harus kita buang. Kesana itu kesana kan kue, lah bersama dengan Pak pertama, iya lah. Wih, marka ini uang, gue saiki ra usah nganggu pendapat, gak usah nganggu pendapat tuh, tapi nganggu kita buang. Yang sama ini bener toh buang. Bisa ngomong kan? Lah ini gue salah nih, kenapa gak ada masa? Gue ngomong Faris mendingan Ali. Ya kita buang. Saja Ali ngerti, nanti Ali bosok, tetap serang dari orang ngajak takim di kitab bila, orang tetap nopo. Ya. Ya itu gak lagi kiai nak nakalan kan nanti misalnya rugen gue nangis itu misalnya gue sebalik dengan Allah rasa balik dengan Allah sopo kesangi dia terus balik deh wah iya semua dia lah pencitraan lu gue kiai nangis misal tuh mau saya gitu tobat nih dulunya mau sepisah soalnya saya tobat gue wah iya orang ngomong tobat sudah di masalah terusan deh soalnya mau iya orang tobat gue tobat. Ini jenis kalimat itu hakkan uri dabial batil. Kalimat itu bener, tapi efeknya itu batil. Tapi itu ilmu kelas tinggi, coba terap orang dia itu orang terus, wah kok benak dia ini sama itu batil. Tapi nyatanya aja ngoten. Gimana? Itu kan background dia ya bangga. Dia itu gedenya masyarakat. Ini bisa nabi, ini perjuangan di dalam galang. Tapi dia itu gak nabi, wong dia gak kafir. Biasa kiai perjuangan ono rintangan ono digeding zaman nabi atau wong gedeng sawane dene kok nabi wong yo bae wong ta gak ngerti dene gedeng iki kok kasih akeh ora matok jadi pas mulane iku ilmu sing ilmu resi dirali ku rupa terus sambut mergo memang riskan iki mau kalimat tu hakin urid dabihal dadi terkenal makalah iki dirali ketika lah main lagi kalimat tu hakin urid dabihal jadi kalimat itu benar tapi rawan apa? Tapi rasa ciru-ciru ini wajar cerita sejarah, rasa berbuat hati ini makal-makal ini kita cerita, jadi cerita-cerita tentang tasawuf tentang setan itu ekstrim aja ini buatan mati, buatan itu ekstrim makanya kalau suwan ini, jenengan iman di Allah, di iman ngangge kita buka ini wow, misalnya sampean gede ngomong zino, wong nyolong, wong mati ini wong ini terus, nah, kita gede ngomong zino disipati inna wukana fahsyat sama mas kawasa tapi kita terus no, ilaman tak nggih ilah misalnya ayat wasariku wasariku tu fakto ide rumah jadi am dimakan sebana kalam nabuah nabuah wajib hakim tapi kan terus insya Allah disani paman tahu bahwa mbak di dunia wah ya tapi kita itu tadi ujung-ujungnya kita itu khasin nafsi itu khasin nafsi ya gue setengah gede merumuang itu sih sebenarnya raka lu gue setengah gede merumuang itu depresasi khasin itu orang kau itu masalah-masalah tuh kaitannya khasin nafsi. Fala yuwa yurubna mongko wama ya tasfafat fasirah khusro namun zina ayah bayinan tiksa jila lima sirihi karana dadini wong ilan nari wangin rokok al-mu'ab badati kantin langgung no alihi ngata sema wong sing nganggep setan atau sing ngalap setan jadi kekasih jadi pemandu ini khusro namun zina ya iduhum janji-janji sepo setan gum ing ibad. Setan itu kang ngekei janji-janji tolak untuk ing panjang umur. Merapai tobat, umur mencek dulu. Waiman nihim, lan ngekei angen-angen sepo setan nihim ing ibad. Wah, juga fantasi angen-angen. Sudah juga harus menaik. Nelal amal ing entu e nelak bakana layan alu nelan ing entu e piro-piro angen-angen sedunia ing dalam dunia. Walang basalan orang-orang baik mujud, walang jazalan orang-orang jazalik mujud. Wama ya iduhumu syaitan ilau hurura, wama ya idulan orang janjini humi wangake sobat syaitan usaitan. Tidak lika kelawan mengkono-mengkono wangake, kelawan mengkono kabur, janjinya ilau huron kecuali sesat. Ebat ilan disitat. Ulai kau te mengkono wangake kumawa humti panggunaan ulai ku jahannamu jahannam. Walai jidu nalan orang podo mertui sopo wangake anhe sangi jahannam mahisan inggan. Ilmu itu enak ditenani ku kaji. Tadi ketika ulama-ulama yang waras-waras, semua ini jenis ilmu yang munajat dari pengiran. Tahajud ku, melihat ini tahajud itu sangat penting. Imam Junaid tak top-top dari ulama. Tokoh paling terkenal dan dunia tak sahabat Imam Junaid, Imam Ghazali, Imam Junaid, Syabdul Qutb. Ini aku kok ceritanya berseso, ketika beliau kabundut, santri ini mimpi. Maza fa'ala rohdi. Jadi kan diperlakukan apa kalian pengiran? Lo ingat di tempat Bojonegoro yang kedua ini cerita ini. Padahal umatnya kata ribuan, sampai saat ini kan Imam Junaid. Mana ada jeneng-jeneng Junaid yang mergoda di kultus, papa sufi besar. Imam Abdul Qasim dengan Al-Junaid. Itu sih jahat tuh. Junaid-Junaid itu harus jadi nama populer. Populernya juga kira kata mbak. Ini balik. Imam Junaid itu apa orang? Imam Junaid itu takut murid. Jawabannya akhirnya sampai tinggal di tengah hikam dan kesian. Muridku kabeh ora ana gunane. Pengaruhku kabeh ora ana gunane. Tohat menal isyarat. Kuwabe isyaratku. Nah cara bahasa sufi itu kan irsat itu isyarat. Nah cara bahasa fikih kan kata sekolah itu mula. Nah cara bahasa setengah tasawuf irsadat ini panduan. Cara bahasa sufi yang kelas dua itu jenis isyarat. Mana gerono jangan kau rekam untuk isyarat apa? Mungkin untuk isyarat apa? Maswa islah isyarat. Tohat minal isyarat. Tapi isyarat itu rano guna. Ya terus jenis kan saat ini sebelum dinasti. Ketika murid rano guna ini pengaruh rano guna ini. Terus mana faani balik ilah rupe adem rokaat tuhan intel satu. Senyelamat mati rokaat rokaat kecil sing tak rukuk non pangeran intel satu. Sama ini sumber penyelamat atau pulau lah ini namun ini munajat itu yang dipenuhi. Karena ketika agama itu sudah masuk ruang publik ada zakat sampai di lembur Salim Mustafa keluar kenal orang zina, terkenal orang bodoh ini untuk lembur tapi ada hukum walasan ini nah, tapi tidak kita hajib untuk walasan orang-orang ngelem, orang-orang roh hubungannya sama dengan penyelamat jadi maksudnya dimanfaati rupiah dan rupiah Tuhan tersebut. Nah, ini kalau ingin cerita nih. Nabi Muhammad itu enggak pernah zina, enggak pernah bunuh orang. Bahkan saat perang pun enggak pernah ditektir bunuh orang. Ewa semua ini rumah Nohen. Nabi itu enggak pernah punya hak syafaat karena itu semua. Justru Nabi di hak syafaat itu karena wa minal lain ibadah hajat di nafilat Allah. Asa ayab asa karobu kama komam. Itu kan aneh. Maksudnya Nabi itu hak syafaat itu kan karena pedulinya terhadap umat, karena mengajarnya, karena sabarnya berproses bersama umat. Tapi hak syafaatnya Nabi itu tidak didapatkan karena tahajud. Masa ya pasal kalau buka makam itu rata-rata ulama darani makam Muhammad kan hak nama syafaat. Itu kan aneh. Justru hak syafaatnya Nabi itu didapatkan karena tahajud. Mana ulama-ulama sing sufi ini mulang ngeten iki dianggap mulang formal sih. Sing jan ngrasa iso nyafaati santri ini ya ndongane indah dulu ini tadi pas ndungon. Karena Nabi piyambak untuk hak syafaat justru karena secara logika kan apa hubungannya itu udah jadi ibadah mahdoh mulang ibadah wiru ya tapi satu-satunya perilaku sing kuwi dadi kawula tenang ya tahajud itu nggih to sing mulang dihormati darani kok ndak darani koyo Nabi ya wae wong kuwi jatuh ada satu sing cepet koyo Nabi lho sing jatuh. Salah rupane kuwi jatuh umat Islam tak ingin pun payah, Pak. Tetap tangannya yang berpayah dia deh, Pak. Kalau tidak, itu paling menangan. Ini ke atas yang rusak. Maksudnya yang rusak, dek? Dek. Pokoknya, berlir-berlir pun jatuh ini. Berkau mesti sawarannya di posisi ben? Bener. Nah, lo prihatin, Pak. Umat Islam saat ini, lo ngerti-ngerti. Soalnya dia harus lulus untuk penyakit-penyakit di bawah itu. Masalah Islam ada orang penyakit ya, dik-dik. Lala ibadah mata orang buat tempuh, lu tanya dik-dik, buat pengek. Itu repotin ngiyai, makanya kalau tak niatin, berniyai mau kita. Ini kalau kan mau Quran, sebenarnya Allah buatan kulo, nyaman kan? Beda tuh kan orang, berprihatin. Masa ini pun kuaco, hati-hati dengan sama naga. Makanya itu hati-hati, sebener. Iya betul. Nah pencitraan ini sih malah ngacok nama salah itu. Mereka tahu kan ini bener orang dia tak? Salah itu mau ketika orang gede biasa zaman Nabi perjuangan masih gede kan ini Nabi masih gede kok kafir Nabi. Tapi rapa apa kan ibu mau cerita ini ya. Tapi nyata artinya macam. Jadi malah ini bener Imam Junaid itu orang yang gunanya kan. Mereka ketika Imam Junaid tanut mencari dawa wong kudanya sunah nabi. Terus yang ngomong kan tangannya wisah wisah wisah kuasa ayah pasaka rabbuka makomam Ahmad ngalim sing kenaan bentar sesat walah jidu walah jina itu ngake amanu kang iman sepulah jina wa amilu yang ngakoni sepulah jina asol jisat iman lang ngamal orang iman tok iman tok itu kemar kemar. Wah, Quran diulang-ulang wa amilu iman kok ana ngamale. Ora kok iman tok. Sanut khilu humku bakang lebon ingsun huming Allah dina jannah den propro swarga. Tapi mung pas jalan sak. Oh, dina kali lan tingkat wis yang jalan jannah ta bedo. Ing dalam sama si wa ta boy hak. Wa ta wa Allah janji kelawan janji ne Allah hakkan kelan bener. E wa ta wa. Tekse janji ing wong akeh sapa Allah Allah. Dalika mung-mung jannah. Wahakku yang wujudna sapa Allah ing waktu hakon kan wujudna tenan. Kelawan nyatane wujudna. Wahikku hakon mane wujud. Dadi perkara hak mane. Iki perkara hak, perkara nyata. Perkara sing bener sing wujud. Waman disabani wong, waman asdaku minawo gila. Waman tisopo. Elah, dadi si ora wong siji asdaku luwih bener. Minawo iki nimbang Allah apane kilang den. Sopo sing luwih bener nimbang Allah? Maksude elah, ora ono sing luwih bener nimbang Allah. Gini wow, mana mulang yang mulang Quran itu mesti bener. Tapi jatuh ya kayak wow. Tahu-tahu kita punya citra koyok nabi. Misalnya cerita Imam Ghazali, dia ini sebagai Imam Nabi. Zaman Imam Ghazali, cara ni dia ini, awak ni dia mirip itu. Ghazali, posisinya menang menang terus. Orang dolim, itu kok terus bener Quran ampun. Kulo nu mucal teng sarang pondok itu. Mudah-mudahan janggal tak kok kulo. Kesempatan mulangi sarang kok gak bangga. Cangkemmu aku iku bar ade bar asar iku mulang Quran ning omah. Ya maksudnya sepundi? Kulo kan mulangi tas teng sarang, jan sarang kan pondok kita. Lah iya, aku bar kula mung tak aran kene medhun kula lho. Udah pasti sadar. Aku iki pondok Quran. Wong ngalim sing mulang Quran. Dadi aku ning omah sekolah kok salah terus ning kene medhun pangkat sekolah lho Zali tombada masuk. Lha ora mulang Quran menangan. Wong nyelok Muhammad mesti diangkat. Agar pun ya Muhammad Imam Suyuti ra imam mesti dia sopan mek nabi wong nak ngaran selawat Allahumma sholli ala sayyidina. Pas ngaran tafsir tetep diangkat. Ke iso kul biar dia ya sayyidina Muhammad kan diangkat ya. Mesti dawuh ya. Tetep diangkat. Kul ya Muhammad diwantar terus, betul ya, ini pengeran. Mulai bener teori ku, wong ngomong sih salah nih gentek. Sampai Imam Suyuti pas nikul, wong gentek ke Allah. Mulai nih Ibn Muhammad ya, janda. Iya kan? Gue kuen jadi ketua nabi, tau gak ada nabi. Wong dia orang kaya. Bahili ya. Wala jalan tumuran nama takhoras, mangsa nih bangga sebuah al-muslim. Kesel banget malam. Terima kasih. Nanti komen dulu.